Wal jama'atu al-qalilah awal al-waqti afdhalu minal katsirah akhirahu. Melakukan sholat bersama dengan jamaah yang sedikit di awal waktu lebih baik dari sholat yang dilakukan dengan berjamaah banyak di akhir waktu. Jadi ini adalah perbandingan antara seorang yang sholat di awal waktu dan seorang yang jamaah dan jumlahnya banyak di akhir waktu. Kalau dia memilih awal waktu, jamaah yang bersamanya sedikit. Kalau dia memilih akhir waktu, jamaahnya banyak. Dalam hal ini disunahkan untuk memilih jamaah yang berada di awal waktu. Jadi lebih dimenangkan sholat di awal waktu walaupun jamaahnya sedikit. Wa yu'akhirul muhrimu sholatal isya'i wujuban li'ajli khawfi fawati hajjin bifautil wukufi bi'arafah lau sholaha mutamakinan. Seorang yang ihram, jadi ihram ini terkhusus untuk ibadah haji ya. Di dalam permasalahan ini ihram terkhusus untuk orang yang beribadah haji. Walaupun secara makna semestinya di dalam fikih ihram ini bisa haji bisa umrah, tetapi di penjelasan ini terkhusus untuk haji saja. Seorang yang ihram haji, dia disunahkan, dia bahkan bisa wajib ya, ini tergantung kondisinya. Dia diharuskan mengakhirkan sholat isya wujuban. Kalau di dalam hal ini permasalahannya hukum yang wajib ya. Jadi seorang yang ihram diharuskan mengakhirkan sholat isya li'ajli khawfi fawati hajjin bifautil wukuf bi'arafah, agar dia tidak terlambat melakukan wukuf di Arafah, yang hal itu bisa menyebabkan hajinya batal, hajinya tidak sah. Jadi salah satu rukun haji adalah wukuf, dan itu adalah rukun yang paling utama ya, karena dalam satu hadis dijelaskan al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Artinya mu'dhamu arkanil haji al-wukuf bi Arafah. Rukun haji yang paling besar, yang paling utama adalah wukuf di Arafah. Dan karena wukuf di Arafah ini rukun haji, maka bila tidak melakukannya, haji yang dilakukan tidak sah. Jadi demi melakukan wukuf di Arafah, seorang diharuskan untuk mengakhirkan sholat isya. Lau sholaha mutamakinan, andai kata dia sholat dengan normal, dengan melakukan syarat dan rukunnya, dia tidak mendapatkan wukuf di Arafah. Ini artinya permasalahan ini adalah bagi seorang yang sudah mepet ya, waktu wukuf di Arafah ini sudah sempit, sudah mepet, dan dia memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, dia sholat. Kalau dia sholat berarti nanti dia kehilangan wukuf di Arafah. Jadi orang ini belum berada di Arafah ya, belum berada di Arafah, masih berada di daerah lain. Waktunya tinggal beberapa menit, waktu wukuf tinggal beberapa menit. Kalau dia berangkat di Arafah, dia tidak melakukan sholat isya. Jadi waktu habisnya wukuf Arafah itu sama dengan sholat isya ya, yaitu terbitnya fajar di tanggal 9 ya. Jadi fajar terbit tinggal beberapa menit, tapi dia memiliki dua tanggungan, tanggungan wukuf di Arafah dan tanggungan melakukan sholat isya. Kalau dia memilih sholat isya, berarti wukufnya tidak bisa dilakukan. Kalau dia berangkat ke tempat wukuf, maka sholat isya-nya tidak bisa dilakukan. Jadi hanya ada dua pilihan. Dalam kondisi seperti ini diharuskan ya, diharuskan untuk memilih wukuf di Arafah. Jadi maksud dari diakhirkan sholat itu berarti diharuskan untuk segera berangkat ke Arafah, walaupun hal itu menyebabkan dia tidak melakukan sholat Isya. Dan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kata muhrim, wayu akhirul muhrim, kata muhrim ini terkhusus untuk haji saja. Sebab ibadah wukuf di Arafah itu hanya ada di dalam ibadah haji. Artinya yang dijelaskan di dalam kitab ini, seorang yang memiliki pilihan antara ibadah haji, menyelamatkan ibadah haji dengan melakukan wukuf, atau ibadah sholatnya. Jadi dikarenakan wukuf tidak ada, dikarenakan umrah tidak ada ibadah wukuf di Arafah, maka kata muhrim di Fathul Mu'in ini hanya terkhusus bagi ihram haji saja. Lalu kalau umrah tidak sama dengan haji dalam hal ini, andai kata umrah itu dinazari, jadi ada seorang yang nazar umrah. Ada seorang yang nazar umrah, itu tentunya umrahnya berubah menjadi wajib. Kalau umrahnya wajib dengan nazar, apakah hukumnya masih tidak sama dengan haji atau memiliki hukum yang sama dengan haji? Hal ini terdapat perbedaan ulama antara, terdapat perbedaan pendapat ya, antara Ibnu Hajar dan Romli. Kalau Imam Romli, beliau mengikuti pendapat ayahnya, yaitu Ar-Romli Al-Kabir. Jadi di dalam fikih Syafi'iyah itu Romli itu ada dua ya. Ada Romli Kabir, ada Romli Shogir. Romli Kabir itu Romli yang senior. Ya, dua Romli ini adalah ayah dan anak ya. Kalau yang ayah diistilahkan dengan Romli Kabir, karena kabir maksudnya bukan besar ya, tetapi usianya lebih tua. Kalau Shogir itu Romli yang kecil, Romli yang usianya lebih muda. Dan dua orang ini sebenarnya nama aslinya bukan Romli, karena Romli itu nisbat ya, nisbat kepada tempat. Jadi yang satu bernama Muhammad, yang satu bernama Ahmad. Jadi kalau Ahmad biasanya dijuluki dengan Syihabuddin, kalau Muhammad biasanya dijuluki dengan Syamsuddin. Jadi dalam hal ini Imam Romli, Romli Shogir, dia mengikuti pendapat ayahnya yang mengatakan bahwa ihram yang, ya umrah ya, mohon maaf, umrah yang dinadari itu hukumnya sama seperti haji di dalam hal ini. Jadi ada orang yang nazar melakukan umrah di waktu tertentu, itu hukumnya sama dengan haji menurut Imam Romli ya. Dalam arti diharuskan mengakhirkan sholat karena khawatir tidak melakukan rukun umrah. Artinya andai kata ada seseorang yang memiliki dua pilihan antara menyelamatkan sholat dengan rukun umrah yang nazar, umrah mandzurah, ini menurut Romli hukumnya sama dengan haji, dalam arti diharuskan untuk memilih melakukan rukun umrah. Akan tetapi Ibnu Hajar berbeda. Ibnu Hajar memiliki pendapat yang berbeda. Ibnu Hajar mengatakan walaupun umrah dinazari, itu hukumnya tetap tidak sama dengan haji. Mengapa tidak sama? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, perbedaan antara haji dan umrah adalah terletak di wukuf di Arafah. Dan umrah itu tidak ada wukuf di Arafah ya. Jadi semua rukun umrah itu sama dengan haji kecuali wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah ini yang menjadikan haji tidak sah. Sedangkan di dalam umrah itu tidak ada waktu yang tertentu. Tidak ada rukun yang memiliki waktu tertentu, yang andai kata rukun itu ditinggalkan maka bisa mengakibatkan umrohnya tidak sah. Jadi dalam hal ini antara Ibnu Hajar dan Romli itu memiliki perbedaan pendapat. Kemudian ketidaksahan haji ini dikarenakan andai kata dia sholat dengan normal ya, dengan sempurna, melakukan rukun dan syarat yang mengakibatkan dia tidak bisa melakukan umroh, dia terlambat melakukan wukuf ya, mohon maaf, melakukan wukuf di Arafah. Jadi lau sholaha mutamakinan lau sholaha mutamakinan, ini artinya seorang yang sholat dengan seperti biasa, yaitu menyempurnakan syarat dan rukun, ini menyebabkan dia tidak melakukan umroh sehingga hajinya batal. Mengapa dalam hal ini dimenangkan umroh, dimenangkan haji? Mohon maaf. Mengapa dalam hal ini dimenangkan haji tidak dimenangkan umroh? Alasannya li anna qada'ahu so'bun. Karena mengqada'i haji ini lebih berat ya. Mengqada'i haji itu berat karena memang selain biaya, tenaga juga harus menunggu selama 1 tahun berikutnya. Jadi perbandingannya adalah dari sisi mengqada'i antara haji dan sholat. Karena mengqada'i haji ini lebih berat, maka andai kata ada 2 pilihan, harus memilih haji. Wassalatu tu'akhoru li'annaha ashalu min masyakotih. Dan sholat itu terkadang boleh diakhirkan. Ada banyak sekali penggambaran sholat yang diakhirkan, dalam arti dilakukan di luar waktu, dan itu diperbolehkan oleh syariat. Contoh mudahnya adalah jamak ya. Jadi sholat diakhirkan karena akan dijamak di sholat setelahnya, itu alasannya karena berat yang dialami oleh musafir, masaqqatul musafir ya, masaqqatus safar. Dan andai kata keberatan musafir dibandingkan dengan keberatan haji, itu masih berat keberatan haji ya, masih berat ibadah haji. Maksudnya beratnya musafir saja itu sudah boleh mengakhirkan sholat dari waktunya, apalagi ini berbenturan dengan beratnya ibadah haji. Jadi as-sholatu tu'akhoru, sholat itu terkadang diperbolehkan, diperbolehkan untuk diakhirkan, diakhirkan dalam arti dilakukan di luar waktunya. Li'annaha ashalu min masaqqatih. Karena sholat itu lebih mudah. Lebih mudah dalam arti mengqada'nya itu berkali-kali lipat lebih ringan daripada mengqada' ibadah haji. Kemudian kata li'annaha ini, li'anna qada'aha so'bun, ini adalah alasan dari dua hal sekaligus ya. Satu, memenangkan wukuf. Dua, mengalahkan sholat. Walaupun dua hal ini saling berkaitan, tetapi ini merupakan alasan dari dua hal tadi. Kemudian tentang sholat siddatul khauf. Wala yusalliha sholata siddatil khauf. Dalam kondisi seperti ini, seorang tidak boleh melakukan sholat siddatul khauf. Jadi sholat siddatul khauf nanti akan dijelaskan, sholat yang diperbolehkan kaifa amkana, bagaimanapun caranya, yaitu boleh dilakukan dengan berjalan, boleh dilakukan dengan berkendara menghadap kiblat ataupun tidak. Jadi kedaruratan mengejar waktu wukuf di Arafah ini belum bisa menjadikan sholat diperbolehkan dengan cara siddatul khauf, dengan bagaimanapun caranya ya. Wa yu'akhiru aidan wujuban man ra'a nahwa ghurikin aw asirin lau anfadahu horjal waktu. Ini adalah permasalahan yang disamakan dengan hukum haji tadi ya, kesama hal-hal yang disamakan dengan ihram tadi. Jadi selain dikarenakan mengejar waktu ihram, sholat juga harus diakhirkan dari waktunya bila seseorang melihat nahwa ghorik, melihat semisal orang yang tenggelam. Jadi waktu sholat sudah mepet, sudah hampir habis, tapi saat ingin melakukan sholat ada orang yang tenggelam, maka harus menyelamatkan orang itu ya. Tidak boleh memenangkan sholat, karena memang perbandingannya nyawa. Nyawa itu dalam syariat prioritasnya sangat tinggi, bahkan termasuk dalam lima hal yang dijaga oleh syariat ya, maqasidus syariah. Itu salah satunya adalah hifdzun nafsi, menjaga nyawa. Kemudian selain ghorik aw asirin, atau melihat seorang yang ditawan, orang Islam yang ditawan, yang ditawan dan dia bisa diselamatkan. Tapi andai kata memilih menyelamatkannya, maka sholatnya dilakukan di luar waktu. Lau anfadahu kharajal waktu, andai kata memilih menyelamatkan tawanan itu, maka mengorbankan sholat hingga harus dilakukan di di luar waktu. Dan yang perlu diketahui, yang perlu diketahui adalah masalah kedua ini, yaitu wajib akhiru aidan wujuban ini ya. Ini tidak terkhusus untuk sholat isya, karena kalau di permasalahan yang pertama itu mengkhususkan sholat isya saja, wayu akhirul muhrimu sholat al isya'i. Kalau di permasalahan kedua ini tidak terkhusus untuk sholat isya, karena di permasalahan pertama habisnya waktu wukuf itu hanya bisa digambarkan bersama dengan sholat isya ya, karena waktu keluarnya sama. Tapi kalau permasalahan orang yang tenggelam, orang yang ditawan, ini bisa ditawan oleh orang kafir atau orang jahat ya, yang pasti dia ditawan, dia butuh diselamatkan. Ini tidak terkhusus pada sholat isya saja, karena bisa terjadi kapanpun ya, tenggelamnya seseorang atau butuh bantuannya seorang yang ditawan, ini bisa terjadi kapanpun. Kemudian ada ulama yang wa yu'akhiru aidan wujuban man ra'a nahwa ghurikin aw asirin law anfadahu kharajal waktu. Lalu sebab yang lain, sebab yang lain yang mengharuskan seseorang untuk mengorbankan sholatnya selain yang ada di dalam Fathul Muin adalah semisalkan menyelamatkan nyawa atau harta seseorang. Jadi misalkan ada perampok yang ingin membunuh, atau bukan perampok, ada orang yang ingin dibunuh oleh orang lain, maka kita harus menyelamatkannya. Atau ada harta yang akan dicuri oleh seseorang, itu juga harus diselamatkan, harus dimenangkan daripada melakukan sholat di awal waktu. Atau contoh yang lain, melakukan sholat jenazah. Jadi melakukan sholat jenazah yang jenazah itu sudah hampir meletus ya, tubuhnya sudah hampir meletus karena memang sudah lama tidak disolati. Jadi kalau ada pilihan antara menyolati sholat jenazah yang sudah hampir meletus, sudah dikhawatirkan tubuhnya meletus andai kata tidak segera dimakamkan, atau melakukan sholat fardu, ini dimenangkan sholat jenazah ya, karena memang kehormatan mayit ini lebih diutamakan.